suara dirimu. Sempat tak mampu ku memilih, hatiku terkunci untuk menyakiti cintanya. Akulah lelaki di antara dua hati. Hatinya hanyalah untukku, namun hatimu juga diriku dalam kisah.